Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Pelajaran berikutnya sukun pada huruf-huruf lam, nun, ain, mim, ra. Lin Umar. Huruf lam, huruf nun, ain, mim, ra. Huruf-huruf ini disebut memiliki sifat bainiyah. Bainiyah atau juga dinamakan tawassut. Baik. Secara zahir ada kemiripan dengan sifat rakhawah karena memang tampak mengalir seperti biasa. Ya, mengalir seperti aliran pada huruf-huruf rakhawah yang sudah kita lalui. Baik. Namun memang para ulama menyebutkan secara terpisah huruf-huruf yang lima ini tidak digolongkan bersama huruf rakhawah. Nah, mereka menyebutkan bahwa walaupun ada aliran suara namun tidak sempurna seperti sifat rakhawah. Ya. Baik. Huruf lam coba disukun. Al. Nun. An. Sekarang huruf ain. A. Mim. Am. Huruf ra. Al. Secara zahir tidak ada perbedaan dengan huruf rakhawah. Sebut saja huruf lam. Al. Kalau kita ingin menghabiskan nafas kita dengan mengalirkan suara lam sukun, saya akan bisa mengalir seperti aliran huruf rakhawah. Nun juga demikian. An, kalau mau kita alirkan sepanjang nafas bisa juga. Yang tampak sekali mungkin huruf ain, huruf yang punya sifat mengalir tapi tidak begitu lama kemudian berhenti. Alirannya tidak begitu lama. Akan berhenti beberapa saat kemudian. Ini tampak memang sifat tawassut pada ain. Coba. Ya. Tidak bisa langsung dihentikan. Juga tidak bisa kita panjangkan. Ya, kita alirkan sepanjang napas. Namun akan berhenti berapa saat setelahnya. Ba. Ya. Baik. Nah, adapun huruf yang lain, lam, nun, mim, ra, ya, bisa kita alirkan sepanjang nafas. Namun tetap para ulama menyebut meskipun ada aliran tapi tidak sempurna seperti huruf-huruf rakhawah. Soalnya kita akan baca. Nah, kita praktekkan sukun pada huruf-huruf ini. Am. Um. Hum. Kam. Am. Alam. Bihim. Amtan. Shamsan. Shamsan. Alimna. Hamsan. Amliku. Tumla. Tumna. Tamshi. Fadamdama. qamtadiran zamhariran yamhaduna la yarawna fiha shamsan ولا زمهريرا هم وأزواجهم في ظلال ودانية عليهم ظلالها Ruflun syukur amat 40 Atanhana Sinwanun Sinwanin Bunyanun Yan'iqu Minhu منه ينهون تمن وينأون بأنعام بأنعم منهمر وتنحتون منها تنهون منهم فسينغضون وأنعمت عليه وكلا منها رغدا ينعق بما لا يسمع أن آمنوا بي وبرسولي فسينغضون إليك رؤوسهم فسينغضون إليك رؤوسهم طيب diulang dari halaman 39 satu baris. Amin. huruf nun. Khabar. Koma sempurna. Bun ya nun. Bun. Bun. Yan yaqu. هاو كان هاو كمالي تم يا jangan sampai terpantul bi an bi an amin bi an aumi yang sampai matul ta tu wa tan hituna ayo berikutnya berikutnya lagi wakula nah yasma'u ulangi yan'iqu sekejap أن آمنوا بي وبرسولي apa yang menjadikan huruf mim dan nun ini dikatakan tidak sempurna alirannya yaitu adanya sifat ghunnah. Mim adalah huruf berasal dari syafatain, am. Nun dari torful lisan, ujung lidah dengan gusi, an. Huruf-huruf rokhawah, ketika kita sukun, maka alirannya tetap pada makhrajnya. Misalnya huruf dal, an. Suara tetap pada ujung lidah yang menempel di ujung gigi, an. Terus menekan bagian tersebut dan tidak berpindah ke tempat lain atau berbelok. Berbeda dengan mim. Mim yang berasal dari syafatain, am ketika disukun suaranya berpindah ke hidung. Am. Ya. Inilah yang menyebabkan huruf mim dikatakan tidak sempurna alirannya. Karena alirannya bukan tetap pada makhraj aslinya, ya, yaitu huruf bibir. Demikian pula huruf nun. An, meskipun dia asalnya adalah huruf ujung lidah, namun ternyata ada suara yang kemudian berpindah mengalir melewati makhraj lain. Sehingga mim dan nun, meskipun zahirnya tampak seperti huruf mengalir biasa, namun dikatakan tidak sempurna. Nah, coba antum baca huruf wawu. Au. Di mana aliran suara wawu? Di makhrajnya. Di syafatain, au. Tidak ada perpindahan ke tempat lain. Ya. Baik. Itulah sebab mim dan nun dipisahkan dari huruf rokhawah. Baik. Sekarang huruf ain. Halaman 41. A. A. Coba kita baca ain sukun sebelumnya, Mbak. Ini lebih mudah. Ba. Ba. Baik. Ta'amuhu. Ba'duha. Ba'dahu. Ba'liha. Ba'liha. ba'daha bi ni'matin bi mu'jizin bi za'mihim fa'a'radu. Lanjutkan. Siapa tadi urutannya? Ayah, apa? Mu'jizin. Ya, harus yang sama. Mu'jizin. Baris keempat. Nah, baris yang sama. Ba'adhu. Adri kan? Ain. Ba'adhuha. Nah. Baik, baris kelima dan keenam. Baik, berikutnya sama, baris kelima, enam. Huruf berikutnya dari huruf bainiyah adalah lam. Al. Al. Nah. Bisakah kita panjangkan suara lam sukun? Misalnya sepanjang nafas kita. Al. Bisa. Jadi tidak seperti ain. Kalau ain terbatas. Eh. Berhenti. Baik. Nanti kita akan sebutkan mengapa lam disebut sebagai huruf mutawassithah, huruf mutawassith, huruf tawassut. Baik. Sal. Wa qul. Fahal. Taqul. Mil'u. Fa'alqiyahu. Fadaltum. وقلنا وجعلنا فألهمها وأسلنا وألقي فألقى فألقه فألقه قتلتم فألقاها أمهلهم. طيب. Setelah itu huruf را. Ra juga termasuk dari huruf linomar, huruf dengan sifat bainiyah. Mengalir tapi tidak sempurna alirannya. Baik, kita baca. Arba. Tebal. Arba. Amin. Ya Rahman. Marhaban. Marhaban. Langsung dikembalikan posisi mulut, jangan terus di depan. Bimua, bimua, jizi. Lang, za, za, mi, akhirkan. Za, mi, za, mi. Fa, fa, rabu. Yang sama ini yang mati asya baris ketiga baris ketiga maksud ibu ajuzir baris keempat wa bo wa iku baris kelima dan keenam. Ba'dah. Ba'dah. Ba'dah. Baris kelima. Baris bawahnya saat dia ya contoh yang sama saat dia wal yang tebal bawahnya saja. Fa wal tu. Tangan jangan ikut tebal. Fa wal tu. Fa wal tu. Perjelas lam. Kul jangan diberi gunna. Fa kul fa kul na apa pun. Wa ja'alna baris berikutnya pendek wa anti baris yang sama saat apa Ihsan. Hadis berikutnya. Sama. Huruf lam, coba anda perhatikan saat disukun misalnya al, maka terjadi inhiraf shaut, ya, terjadi pembelokan suara, suaranya berbelok, bukan berpindah ke khusyuk tapi masih di lidah, namun berbelok ke bagian lain. Baik, sekarang coba kita ingat makhraj huruf lam. Mana? Makhraj huruf lam. Masih ingat? Ya. Tepi lidah bagian depan dengan gusi. Al. Coba dilafalkan. Al. Al. Baik. Disebutkan bahwa aliran suara huruf lam tidak bertahan di makhrajnya, tidak bertahan di tepi lidah yang menempel di gusi, namun berbelok, berbelok menuju bagian lidah yang tersekat yang tidak bersinggungan dengan gusi. Al, belok ke kanan, kiri, keluar. Al, tidak bertahan pada bagian yang menempel di gusi. Baik. Baik. An. Kalau dibandingkan dengan yang ini bagaimana Ustaz? Om. Ini baru tebal. Om. Kalau al ini tipis masih. Om. Al ini tipis. Yang kita hindari adalah lam yang ada gunnah. Biasanya akan muncul kalau beriringan dengan nun. Memang kecenderungan untuk adanya idgham besar. Makanya kalau al ketemu nun kan diidghamkan pada al yang apa namanya? Al ta'rif ya. An-naru. An-nas. Cenderung untuk diidghamkan karena banyak kemiripan antara lam dan nun dan dekat makhraj. Adapun lam yang bukan itu ya. Lam misalkan pada lam fi'il ja'alna. Maka di sini harus diperjelas. Lamnya jangan kemudian ada gunnah. Ja'alna al, ini ada gunnah. Ja'al, ya ada gunnah. Ja, yang betul bagaimana? Ja'al. Ini hanya untuk apa namanya? Mendeteksi ada tidak gunnahnya. Ya. Kalau ditutup, dibuka suaranya tidak berubah, berarti tidak ada gunnah. Ja'al sama. Ya, ini tidak butuh hidung untuk mengalirkan suara. Al, tapi kalau ini dibuka tutup suaranya berubah-ubah, menunjukkan dia lewat sini. Contohnya, al itu lewat hidung dan ini ada gunnah. Maksudnya. Jadi kalau kita baca ja'al, ini insya Allah bukan lam yang tebal, tapi lam yang tidak ada gunnah. Lam yang tebal seperti tadi, al. Jadi arah suaranya ke atas. Ja'al. Ja'al. Ja'alallah. Allah wa'ala. Baik. Tadi kita menjelaskan tentang mengapa lam dikatakan tidak sempurna alirannya karena apa? Tidak bertahan di bagian makhrajnya. Melainkan berbelok arah kanan dan ke kiri. Yang melewati bagian lidah yang tidak bersinggungan dengan gusi. Itulah sifat inhiraf pada huruf lam. Baik. Kita lanjutkan pada huruf ra. Coba. Baik. Contoh yang sama. Arba. Tebalkan. Arba. Arba. Arba. Buka mulut kita. Arba. tebalkan. Ar-rajih. Baris keempat, fatarda. Ulangi. Arsaha sin ha dua rakaat. Contoh yang sama. Contoh berikutnya. Sarmi. Dar. Dar dan. Marhaban. Contoh yang sama, cara dulu. Marhaban. Contoh yang sama. Ta, cara. Lai. Tarmihi. Yarhaqu. Tebalkan. Dardan. Ya. Contohnya sama. Tarmihim. Nah, tanya tipis. Ta. Tarmihim. Jauh, murun jauh. Tanher. Sampai yang sama. Jam awalnya di syafatain. Murjauna. Maka. Maka rujur. Barakallah. Berikutnya. Baris. Setelahnya. Sana. Ah. Sama. Salah terhad. Tomahku. Itulah salah terhad. Kan huruf ra. Huruf ra yang kita contohkan di sini adalah huruf-huruf ra yang tebal. Itu huruf ra sukun yang didahului fathah atau dhammah. Baik. Al-ur sengaja kita pilihkan ra yang demikian karena setelahnya kita akan membaca huruf-huruf mengalir yang bersifat tafkhim, isti'la. Seperti kha, ghain, huruf shad, ra. Semuanya adalah huruf-huruf tebal. Untuk huruf ra, ya, di antara sifat yang khas pada huruf ini adalah sifat takrir, ya, sifat bergetar pada ujung lidah. Ya. Baik, ra dibaca dengan ada getaran. Baik, sekarang coba baca huruf ra dengan getaran yang tanpa batas. Ya. Misalkan ar, coba. Ar. Nah, itulah sifat pada huruf ra. Sifat takrir, sifat bergetarnya ujung lidah. Namun tentunya kita tahu bahwa disebutkan dalam buku tajwid tentang getaran ujung lidah pada huruf ra yang harus kita batasi, ya, jangan berlebihan. Ya, cukup dengan satu getaran. Ya, jadi upayakan ada getaran, namun cukup dengan satu getaran, tidak berulang-ulang. Nah, itu yang mestinya kita upayakan, tidak menghilangkan getaran sama sekali. Contohnya, ya, bukan demikian. Harus dimunculkan getaran, tapi batasi satu saja. Baik. Nah, bagi yang belum bisa mendatangkan getaran karena mungkin kebiasaan, maka upayakan dengan berlatih munculkan getaran tersebut. Ya. Insyaallah itu lebih mudah. Adapun yang berikutnya, bagi yang punya kebiasaan menggetarkan ra dengan getaran yang berlebih, ini juga perlu diupayakan tadrib, latihan untuk mengurangi getaran, jangan sampai berlebihan. Coba baca lagi. Dan sebenarnya meskipun seorang mungkin masih banyak menggetarkan ujung lidah pada saat mengucapkan rok, ya, kalau suaranya dipanjangkan, ya, niscaya lama-lama juga akan hilang getaran itu. Niscaya lama-lama akan hilang. Ya. Misalnya begini, lama-lama hilang sendiri. Ya, tanpa kita menyengaja untuk menghilangkan getaran itu, akan hilang dengan sendirinya. Coba, ya, tinggal sisa suara begitu saja. Tapi ini tentunya kita upayakan untuk segera menghilangkan getaran itu, membatasi cukup sekali, selebihnya tidak bergetar. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita perhatikan saat hilang getaran itu, sebenarnya apa? Ada suara yang mengalir melewati bagian ini, bagian ujung depan. Nah, hilangnya suara getaran itu karena tekanannya melewati apa? Celah di bagian depan. Oleh karena itu, agar kita bisa segera menghilangkan getaran, segeralah dibikin celah, mengalirkan tekanan dari bagian belakang, ya, sehingga tidak kemudian terus menggetarkan ujung lidah. Dan itu juga termasuk bentuk inhiraf, ya, termasuk bentuk inhiraf yang ada kemiripan dengan inhiraf pada huruf lam. Kalau lam tadi kanan dan ke kiri, ra inhirafnya di bagian tengah, ya, bagian tengah. Sehingga dengan sifat inhiraf inilah maka huruf ra dikatakan, ya, tidak sempurna alirannya, ya, digolongkan huruf ra ini bersama huruf-huruf yang bersifat tawasud, uflam, uflum, a'in, in, warna. Baik. Bisa saja. Ya. Ya, kalau tidak bisa sama sekali, dan sudah berusaha, insya Allah tidak mengapa. Beberapa kali kita mendapati ada yang memang tergolong cacat lisannya, memang tidak bisa mengucapkan ra. Tapi dia berupaya untuk bagaimana bisa mengucapkan ra dengan getaran. Ya, tiap hari berlatih. Ya. Lama-lama beginilah bisa. Tapi setelah lama memang dengan tadrib yang terus-menerus. Ada pula sebenarnya karena kebiasaan, ya. Dia bukan termasuk yang cacat lisannya, tapi kebiasaan mengucapkan ra bukan dari tempat yang benar. Nah, di antara yang biasa kita dengarkan juga, ra dibaca dengan menggetarkan bagian pangkal lidah. Bukan r, tapi Arabnya apa? Gha. Gha. Seperti kita mengucapkan ghain. Ghain yang ada getaran di bagian pangkal lidah. Gha. Nah, ini kan biasa. Biasaan. Dan itu kalau sudah dari kecil sulit. Sulit dibuang. Mengucapkan ra karena dialek di bahasanya demikian. Ra-nya dari belakang. Gha. Maka ini perlu ada tahapan-tahapan yang dilalui. Caranya biasanya dulu kita coba untuk mengarahkan suara yang awalnya di belakang menjadi ke depan dengan melafadzkan huruf-huruf yang memang dekat dengan roh makhrajnya. Mengucapkan nun, an sambil dia perhatikan posisi suaranya di ujung lidah, an atau lam, an al. Setelah itu baru dicoba untuk merubah suara dari nun ke roh, nr, nr, atau dari lam ke roh, lr, lr. Nah, itu seingat saya lama-lama bisa. Allah Ta'ala. Nah, hadir. Diupayakan untuk kita coba rubah, coba dirubah. Pertama, ya mungkin menyadarkan kalau itu sebenarnya kurang pas. Ain dibaca nga, ya itu coba dulu. Coba barangkali bisa rubah. Karena kalau sudah kebiasaan dan dulu tidak ditegur ya sulit. Tapi kalau kita sudah menyadari itu salah dan ada semangat untuk memperbaiki, insyaallah dimudahkan sebenarnya. Ain yang dibaca nga, kita mungkin juga perlu memberitahukan apa sebabnya, kok jadi ngain. Nah, kalau kita sudah tahu sebab ain kok jadi ngain, insyaallah nanti bisa diupayakan berubah. Wailun dibaca wailun. Ini karena tidak menempatkan suara ya di makhraj aslinya. Tapi kalau kita sudah sadarkan bahwa ya itu di tengah lidah, wai, wai. Nah, itu insyaallah ya walaupun mungkin butuh waktu lama, insyaallah akan lebih afdal. Allah alam sepertinya yang terakhir yang anak-anak pelajari seimbang, kanan kiri seimbang, jadi bagian depan persis kanan kiri seimbang, bukan salah satu kiri atau kanannya. Al seimbang, depan kanan kirinya seimbang. Cukup ya. Sampai halaman 42. Soalnya nanti kita lengkapi dengan pembahasan sukun pada huruf rokhawah yang bersifat isti'la dan huruf syiddah dan terakhir huruf kuat. Aktafi bi'atul qadar. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.